bahwasanya kondisi zaman, kondisi masa semakin kemari bukanlah semakin baik. Semakin dekat dengan kiamat, itu semakin banyak yang jahat. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak kemungkaran. Suatu masa itu, suatu zaman itu, apabila dekat dengan masa-masa kenabian, maka zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kebaikan. Namun sebaliknya, suatu zaman itu apabila jauh dari masa-masa kenabian, maka pada zaman itu terdapat sekian banyak kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan. Bukan semata-mata kerusakan dunia, tapi lebih daripada itu kerusakan-kerusakan pada agama. Banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak fitnah-fitnah, banyak orang yang tidak mampu mempertahankan agamanya, tidak mampu mempertahankan prinsipnya, dikarenakan kerusakan, kemungkaran yang ada pada zaman itu. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kita harus menyadari, kita sekarang ini tinggal di suatu masa, di suatu zaman yang sangat jauh dari masa kenabian. Tinggal di suatu masa yang sesungguhnya dekat dengan kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah banyak yang bermunculan. Sudah banyak yang keluar. Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita hidup di suatu masa yang di dalamnya penuh dengan kemungkaran. Suatu masa yang di dalamnya penuh dengan kerusakan. Penyimpangan-penyimpangan. Fitnah-fitnah. Hal-hal yang membuat seseorang muslim dan muslimah bersusah payah untuk menjaga agamanya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitana katifa'il laylil mublim yusfihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusfihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya." Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian bersegera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya dia telah kafir. Atau sorenya dia mukmin, paginya dia telah kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Riwayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadinya pada akhir zaman. Di mana pada zaman itu terlalu banyak yang namanya fitnah. Dari mulai fitnah syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama, munculnya berbagai macam kekufuran, berbagai macam praktek kesyirikan, munculnya berbagai macam bentuk bid'ah di tengah-tengah masyarakat, juga fitnah syahwat, munculnya berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Yang akhirnya orang-orang pada masa itu susah untuk memegangi agamanya. Mudah untuk berubah. Mudah untuk menyimpang. Bahkan mudah untuk merusak dari agamanya. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Rasul menjelaskan sebabnya dikarenakan mereka tersibukkan dengan urusan dunia, rela menjual agamanya karena sedikit masalah urusan dunia. Apa yang disampaikan Rasul alaihissalatu wassalam ini sudah kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Kita sekarang ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hidup di suatu masa yang penuh dengan fitnah, berbagai macam bentuk kesyirikan ada, berbagai macam bentuk kekufuran-kekufuran ada, berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah di mana-mana, yang namanya maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa di mana-mana ada di zaman sekarang ini. Itu berarti kondisi zaman yang kita hidup di dalamnya itu luar biasa. Banyak sekali penyimpangannya, banyak sekali kerusakannya, banyak sekali kemungkaran-kemungkarannya. Suatu zaman yang sudah banyak kerusakannya. Dari sini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang tahu kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang ingin selamat dari penyimpangan-penyimpangan dunia dan akhirat nanti, kita di sini memiliki segudang kewajiban, memiliki segudang tugas untuk menyelamatkan kita, diri kita masing-masing, dan menyelamatkan keluarga kita semua dari penyimpangan-penyimpangan tadi, dari fitnah-fitnah tadi, dari kerusakan-kerusakan tadi, yang inti menyelamatkan diri kita dari keluarga kita dari api neraka. Cukup banyak tugas kita ini. Kalau secara pribadi, individu kita masing-masing, tugasnya ialah istiqamah di atas agama Allah yang mulia ini. Bagaimana supaya kita bisa istiqamah? Bukan semata-mata bagaimana kita bisa berislam, alhamdulillah jadi muslim. Bukan semata-mata bagaimana kita bisa beribadah. Bukan semata-mata bagaimana kita bisa beramal atau mengerjakan amal ketaatan. Bukan semata-mata itu. Tetapi tugas kita yang paling inti adalah bagaimana kita bisa istiqomah di atas agama ini. Istiqomah di atas ibadah kepada Allah ini. Istiqomah di atas amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Istiqomah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang paling penting, ini yang paling susah. Dikarenakan kondisi-kondisi yang saya bawakan di atas. Untuk bisa istiqomah, yang pertama ialah kita harus lebih bersemangat di dalam mengkaji ilmu agama Allah yang mulia ini. Mempelajari bimbingan Al-Quran, mempelajari bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar. Dikarenakan ilmu agama itulah bi'idznillahi ta'ala wa tawfiqih, ilmu agama inilah yang bisa membimbing kita ke jalur yang benar. Ilmu agama inilah yang bisa membukakan mata hati kita. Kita bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang ta'at, mana yang maksiat, mana yang mungkar, mana yang ibadah, dengan ilmu agama. Bukan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dunia tidak bisa berbuat apa-apa dalam perkara satu ini. Keahlian dalam urusan duniawiyah tidak bisa berbuat apa-apa dalam perkara satu ini. Teknologi yang mutakhir tidak bisa berbuat apa-apa dalam perkara satu ini. Yang mampu dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalur yang benar adalah ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pertama kita harus semangat, memiliki semangat yang lebih dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bimbingan Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Semakin luas ilmu kita, semakin terbimbing di jalur yang benar. Semakin sedikit ilmu kita, bahasa lain, semakin jahil, semakin butuh kita tentang perkara agama, maka semakin besar kemungkinan kita menyimpang ke jalur yang membahayakan. Ini yang pertama. Bekalnya adalah ilmu, ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, ialah meningkatkan amal soleh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mengamalkan ilmu yang telah kita telaah. Ilmu bukan sebagai pajangan. Bukan sebagai simpanan, tapi ilmu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Takwa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin berbekal dan sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat yang lain lagi, ya ayyuhallazina amanu in taqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, dengan takwa Allah. Semakin orang bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, semakin terbuka mata hatinya, semakin lurus jalannya, semakin terang kehidupan dia. Akan semakin selamat, insya Allah ta'ala, dalam mengarungi kehidupan dunia ini, menuju darul akhirah, mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan takwa. Kemudian yang ketiga, yang harus terhadirkan baik-baik supaya mampu istiqamah di atas bimbingan agama Allah yang mulia ini. Yang ketiga ialah kita harus mencari teman yang saleh dalam bergaul. Intiqaul ikhwah. Selektif di dalam mencari teman bersahabat. Selektif dalam mencari teman syarif. Yang kita cari adalah seseorang yang mukmin, seseorang yang bertakwa kepada Allah, yang saleh, yang memiliki akidah yang benar, akidah yang bersih, akhlak yang mulia. Dikarenakan persahabatan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persahabatan itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la tusahib illa mu'mina. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat syarif kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan sampai memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. La tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat syarif kecuali dengan orang yang beriman. Juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi, hal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat syarifnya, teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat syarif. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu dipahami. Bedakan antara sahabat karib dengan muamalah umum dengan kaum muslim. Ya, bedakan sahabat karib dengan muamalah secara umum dengan kaum muslimin. Kalau muamalah secara umum dengan kaum muslimin normal dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Ketemu orang tegur sapa, ketemu orang mengucapkan salam, ada yang sakit dijenguk, ada yang butuh bantuan dibantu, ada yang lemah dikuatkan, ada yang fakir dikasih bantuan. Secara umum tidak ada masalah dengan semua lapisan masyarakat kita kaum muslimin, bahkan yang non muslim sekalipun. Itu muamalah secara umum dengan kaum muslimin. Tetapi terkait dengan sahabat syarif, di mana kita selalu bermajlis dengan dia, suka dan suka bersama dengan dia, tempat curhat kepada dia, dia tahu kita, kita tahu dia, interaksi yang terus-menerus dengan dia, sahabat syarif yang satu ini harus selektif. Tidak bisa sembarangan Anda bersahabat, tetapi harus dipilih orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang bagus akidahnya, yang bagus akhlaknya, yang mulia orangnya. Dikarenakan persahabatan ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Orang itu tergantung agama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat syarif. Terlalu banyak orang yang dulunya soleh, dulunya berakhlak mulia, begitu dia bersahabat dengan orang-orang jahat, berubah. Terlalu banyak orang yang dulunya masya Allah luar biasa akhlaknya, luar biasa ibadahnya, luar biasa akidahnya, begitu bergaul dengan sembarang orang, menyimpang. Itu dikarenakan pengaruh persahabatan kaum muslimin rahimakumullah. Maka muamalah secara umum pembahasannya lain. Kita muamalah dengan luas pada kaum muslimin. Ketemu orang tegur sapa, menyampaikan salam dan segala macam secara umum. Tapi secara umum, adapun terkait dengan persahabatan, sahabat karib itu harus pilih-pilih teman. Manjalat janah, kata orang-orang Arab. Siapa yang biasa bermajlis dengan seseorang akan disenis. Kalau majlisnya bersama dengan orang yang baik, sama-sama baik. Kalau majlisnya dengan orang yang jelek, sama-sama jelek. Kalau majlisnya dengan orang yang memiliki akhlakul syariah, akan bagus akhlaknya. Kalau majlisnya dengan orang yang akhlaknya rusak, akan rusak pula akhlaknya. Kalau majlisnya dengan orang yang ahli ibadah, semangat ibadahnya. Kalau majlisnya dengan orang yang malas ibadah, ikut malas juga ibadahnya. Kalau majlisnya dengan orang yang akidahnya kuat, iman dan takwanya kuat, akan kuat pula akidah, iman dan takwanya. Dan ini betul-betul poin yang sangat penting untuk bisa istiqomah. Cari sahabat karib Ingat ya sahabat, karib yang betul-betul mulia. Mulia pada akidahnya, mulia pada ibadahnya, mulia pada akhlaknya, mulia pada kesehariannya. Barakallahu fikum. Ini yang insyaallah ta'ala akan mempermudah kita istiqamah di atas bimbingan Allah yang mulia ini. Istiqamah di atas agama Allah yang mulia ini. Ilmu, takwa, selektif dalam mencari sahabat karib. Tiga kunci utama penerbitin azakumullah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, supaya kita mampu dan bisa insyaallah dengan taufik, dengan hidayah, dengan izin dari Allah istiqamah di atas agama yang mulia ini di tengah-tengah kondisi zaman, kondisi masa yang penuh dengan kerusakan ini, yang penuh dengan penyimpangan ini, yang penuh dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada ini. Ini terkait dengan individu kita masing-masing. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di pundak kita ada tugas dan beban yang lebih berat lagi, yaitu tatkala kita ini sudah berumah tangga, apalagi sudah punya anak, maka bukan semata-mata kita istiqamah di atas agama, tapi tugas yang lebih daripada itu ialah kita bisa mengistiqomahkan, menjaga keistiqomahan anak-anak dan istri kita. Itu tanggung jawabnya di pundak kita, kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad la ya'suna Allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dipanggil itu ialah kaum laki-laki dalam ayat ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dikatakan ayat ini ditujukan kepada kaum laki-laki sebab ada kata-kata wa ahlikum. Wa ahlikum, keluarga kalian. Berarti yang kali pertama dituju kaum laki-laki, kepala rumah tangga. Di sini ada tugas yang sangat berat, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas yang sangat berat. Barang siapa yang berhasil menjalankan tugas ini, maka dia termasuk seorang mukmin yang mulia. Tetapi awalnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di antara konsekuensi iman kalian, laksanakan tugas ini. Apa tugas ini? Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum apa? Narok. Jaga diri kalian. Kita masing-masing diterangkan tadi di awal dengan ilmu, dengan amal dan takwa, dan yang ketiga dengan mencari sahabat karib yang mulia, yang saleh, yang mukmin. Ini tiga jalan upayanya. Uang pusatum, jaga diri kalian. Dan yang kedua kata Allah, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Yang namanya ahl itu meliputi az-zawjat wal aulad, meliputi istri-istri kita dan meliputi putra-putri kita. Jaga istrimu, jaga anakmu dari apa ya Pak? Apakah Allah mengatakan dari kemiskinan? Apakah lo mengatakan dari kefakiran? Apakah lo mengatakan dari kelemahan? Jawabannya tidak. Disuruh menjaga mereka semua dari api neraka. Narah ku anfusakum wa ahlikum narah, dari api neraka. Di sini kalau bertanya azabullah, masuk pembahasan yang namanya tarbiyah. Tugas mendidik anak, tugas mendidik istri supaya selamat dari, teruskan, dari api neraka. Ayat ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Ayat ini padanya terdapat sekian banyak fondasi-fondasi, prinsip-prinsip mendasar dalam urusan tarbiyah. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tarbiyah dalam Islam. Tarbiyah dalam Islam. Itu targetnya bukan untuk masa depan anak supaya menjadi anak yang kaya raya. Tarbiyah dalam Islam, targetnya itu bukan supaya anak tadi mendapatkan gelar yang mentereng. Ya, targetnya itu bukan dalam rangka supaya anak tadi menjadi pengusaha besar. Bukan. Sedikitpun Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyinggung hal itu. Kita tidak diperintahkan untuk menjaga anak dari kemiskinan. Kenapa? Dikarenakan urusan rezeki sudah selesai. Masing-masing kepala ini sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا مِنْ جَافَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُزْقُهَا. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Masing-masing kepala ini sudah ada rezekinya masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam tindakan orang-orang jahiliyah dulu yang membunuh anaknya karena khawatir miskin, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu jangan membunuh anak karena khawatir miskin, kami, kata Allah, kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka, kami yang ngasih rezeki, bukan kalian. Oleh karena itu dalam ayat tadi Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, dan mengatakan ku anfusakum wa ahlikum fakra, jaga dari kefakiran. Tidak bisa. Terus bisa masing-masing. Rezekinya banyak, itu rezekinya kamu. Rezekinya sedikit, rezekinya kamu. Itu semua sudah diatur dari sana. Maka bukan tanggung jawabnya orang tua baik untuk mengentaskan anak dari kemiskinan. Terus ya, apa maksud gak? Gak usah, gak usah. Gak masalah, nanti gimana anak kita usah tak makan? Makan, terus bagaimana? Urusan dunia akan jalan dengan sendirinya. Ya apa ya? Jalan dengan sendirinya. Intinya, tarbiyah dalam Islam, saya lagi, tarbiyah dalam Islam itu bukan dalam rangka menentaskan anak dari kemiskinan. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tarbiyah dalam Islam mengentaskan anak kita, mengentaskan keluarga kita, istri kita dari ancaman api neraka. Bagaimana caranya istri kita itu selamat dari neraka? Bagaimana caranya supaya anak kita itu selamat dari api neraka? Itu target tarbiyah dari kita. Barakallahu fiikum. Hadirin azabullah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untuk mencapai target ini. Maka dalam Islam tarbiyah itu dibangun di atas beberapa pondasi. Ada yang namanya usul tarbiyah. Pondasi-pondasi dasar-dasar pendidikan dalam Islam yang harus dilalui dan dijalani oleh masing-masing orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua didik. Ini semua diambil dari ayat tadi. Yang pertama, tarbiyah itu at-tarbiyah harus dibangun di atas prinsip Al-Quran, Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dasar tarbiyah. Al-Quran itu hak, Sunnah Rasul itu hak, pemahaman para sahabat itu hak, dengan kesepakatan semua pihak. Tidak ada yang menentang. Yang menentang adalah orang-orang yang menyimpang. Maka dasar tarbiyah, barakallahu fikum, tarbiyah itu harus dibangun di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Ini pondasi awal, paling dasar. Semua yang berkaitan dengan tarbiyah nanti harus disesuaikan dengan satu ini. Harus disesuaikan dengan satu ini. Yang pertama terkait dengan masalah murabbinya. Itu bahasa murabbi. Muallimnya, mudarrisnya, ustadznya, ustazahnya, terkait. Namanya sama ya. Atau orang tuanya. Yang satu ini harus seseorang yang mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ini kunci. Maka mudarrisnya, entah orang tuanya atau orang tua didiknya. Yang kedua terkait dengan durus, terkait dengan mata pelajaran atau muatan-muatan tarbiyahnya, itu harus dibangun di atas bimbingan Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Muatannya. Nah, kunci. Yang ketiga, terkait dengan kaifiyatu tarbiyah, thariqatu tarbiyah, tata cara kaifiyah, thariqah mentarbiyah keluarga, mentarbiyah anak, juga harus dibangun di atas dasar Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Ini tiga kunci utama pada sebuah tarbiyah. Semua harus dibangun dengan satu pondasi utama ini. Barakallahu fiikum. Kalau tiga poin tadi, pada mudarrisnya, pada muatan tarbiyahnya, pada tarekat tarbiyahnya, betul-betul sesuai dengan bimbingan Al-Quran, sesuai dengan bimbingan sunnah, sesuai dengan pemahaman yang benar, maka dinyatakan sebagai tarbiyah sahihah, pendidikan yang benar. Hasilnya nanti insyaallah taala dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, anak tersebut akan selamat dari yang namanya api neraka, dikarenakan dia selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di dunia ini. Ini kunci. Dan harus menyatu. Mudarisnya beres. Ya, ustadznya yang ngajar ini, atau orang tuanya ini, masya Allah, sesuai dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Muatan tarbiyahnya, tarifah tarbiyahnya, sesuai dengan dunia yang tadi. Maka anak itu nanti akan diterbiah, dididik, dibimbing, di bawah naungan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Diarahkan ke jalur yang benar. Diarahkan ke barat jalan mustaqim, jalannya lurus, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para as-sahabatul kiram ajma'in, jalannya kaum mukminin, kaum muslimin. Barakallahu. Ini kunci. Barakallahu. Tapi kalau kemudian kunci yang satu ini, dasar yang satu ini, barakallahu fikum, tidak ada, jangan mengharapkan hasil tarbiyah yang maksimal. Jangan mengharapkan hasil tarbiyah yang sahihah. Barakallahu fikum. Kenapa? Pasti akan terjadi yang namanya penyimpangan. Ujung-ujungnya ada ancaman neraka di sana. Bagaimana mungkin kepingin dapat tarbiyah yang sahihah, tarbiyah yang benar, ustaznya saja gaduh-gaduh. Ada lontongnya, ada bumbunya, ada sayur-mayurnya dan segala macamnya. Ya kalau gaduh-gaduh banyak dimakan. Tapi kalau orang dikatakan gaduh-gaduh, macam-macam, ada pemikiran yang aneh, pemahaman yang menyimpang, dan segala macamnya, tidak sesuai dengan bimbingan yang benar, bagaimana mungkin tarbiyah itu akan lurus? Tidak bisa lurus, saya Pak. Tidak bisa lurus. Nyatanya anaknya bagus-bagus, pinter-pinter, cepat menghafal Al-Quran, hafid, hafidah. Nyatanya asal Arba'in Nawawi, asal Bulughul Maram. Jatuh ya. Nyatanya anaknya, masya Allah, akhlaknya baik. Iya, kelihatan secara zahirnya, tapi secara pemahaman dia, secara fikrahnya dia itu menyimpang. Tetap tidak dibangun di atas pemahaman yang benar, tidak dibangun di atas bimbingan yang benar, fondasi yang benar. Yang dibahas bukan zahirnya, tapi yang dibahas lahir hatinya. Ini kunci. Camkan baik-baik yang satu ini. Camkan baik-baik yang satu ini. Jangan punya harapan yang muluk-muluk. Anak kamu kepingin selamat dari api neraka. Kalau tarbiyah yang kamu canangkan, tarbiyah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Pondasi yang kedua. Tarbiyah dalam Islam itu dibangun di atas pondasi tarbiyah imaniyah diniyah. Tarbiyah imaniyah diniyah. Pendidikannya itu basisnya basis iman dan agama. Pendidikan keimanan dan pendidikan agama. Meliputi akidahnya, meliputi ibadahnya, meliputi adab-adab akhlaknya, meliputi muamalah-muamalahnya, meliputi kesehariannya. Tarbiyah dalam Islam membenahi itu semuanya. Membenahi akidahnya anak supaya betul sahih akidahnya. Membenahi ibadahnya anak supaya betul sahih ibadahnya. Membenahi adat akhlaknya anak supaya punya etika yang bagus. Membenahi muamalahnya anak supaya supel dengan masyarakat dengan cara yang benar. Membenahi keseharian itu anak dengan keinginan iman dan agama. Iman dan agama. Sehingga murni tarbiyahnya itu tarbiyah imaniyah, tarbiyah diniyah. Tarbiyah berbasis iman dan agama. Ini kalau kita kepingin ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan punya harapan yang mulu-mulu mimpi. Anak saya ingin selamat dari neraka. Ternyata tarbiyah yang kamu tanamkan, tarbiyah maliyah. Tarbiyah harta benda. Harap-harap selamat anakmu. Atau yang kamu tanamkan, tarbiyah duniawiyah. Tarbiyah berbasis dunia. Jangan muluk-muluk, jangan harap-harap anak kamu bakal selamat dari neraka. Kalau penanaman tarbiyahnya ditanamkan dengan tarbiyah harta, dengan tarbiyah duniawiyah, otaknya dipenuhi dengan harta, dipenuhi dengan yang namanya dunia. Tidak ada tarbiyah iman, tidak ada tarbiyah agama. Terus kamu mimpi anakku selamat dari api neraka, itu namanya mimpi di siang bolong. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para teori enggak mungkin. Kepengen selamat dari neraka, jalurnya bukan dunia. Kepengen selamat dari neraka, jalurnya bukan harta. Kepengen selamat dari neraka, jalurnya bukan tahta. Tapi jalurnya adalah agama. Itu jalurnya agama. Maka tarbiyah Islamiyah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu betul-betul basisnya iman dan agama. Tarbiyah imaniyah, tarbiyah diniyah. Ini sebenarnya dari ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Naro, diminta untuk menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dari api neraka. Ya ini kodasinya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Karena kita azakumullah mentarbiyah anak. Kita bicara kenyataan ini ya. Mendidik anak dengan tarbiyah imaniyah, diniyah. Supaya jadi anak soleh dan solehah, itu saja luar biasa besar tantangannya, luar biasa besar rintangan dan halangannya. Tidak semua anak itu bisa diarahkan ke sana. Ya, yang sudah diarahkan ke sana saja luar biasa untuk bisa istiqomah di atasnya. Ya, apa ya? Loh, kok diem aja? Ya apa ya? Ya ngaku aja lah. Itu anak sudah diajari agama, diajari iman dan takwa, diajari pendidikan yang bagus, akhlak yang mulia. Itu saja subhanallah, kita perhatikan. Luar biasa ngurusnya anak. Diajari di rumahnya, diajari di TK-nya, pendidikan ilmu agama, keluar benar berubah. Iyalah ya, sudah mengadopsi berbagai macam ucapan yang aneh-aneh, mengadopsi tindakan dan perilaku yang aneh-aneh. Iyalah ya, yang aku aja lah. Iya, masing-masing juga punya anak. Jangan sok mensucikan anaknya gitu. Iya, gimana lagi, kenyataannya seperti itu. itu sudah kita ibadah, kita kasih ring-ring pengaman, sudah kita kasih pendidikan agama yang semaksimal mungkin, diajari akhlak yang bagus, agama yang baik, diajari perkara-perkara yang positif yang sesuai dengan agama, itu saja luar biasa persiapan. Kenapa? Faktor lingkungan, kondisi zaman yang kerusak, banyak fitnah, banyak syubhat, banyak syahwat, banyak maksiat, banyak dosa, banyak mungkar. Di mana-mana, buka pintu rumah, sudah full dengan yang namanya fitnah. Ya, buka pintu rumah, itu anak sudah langsung dikasih hal-hal yang melanggar agama. Itu sudah kita maksimalkan tarbiyah imaniyahnya itu. Lalu bagaimana kiranya? Bagaimana kiranya kalau anak pasti ditarbiyah bukan dengan tarbiyah iman, bukan dengan tarbiyah agama, ditarbiyah dengan tarbiyah dunia, dengan tarbiyah harta, tarbiyah tahta, tidak mengenal agamanya sedikit pun, tidak diajari akidah yang baik, tidak diajari ibadah yang bagus, tidak diajari akhlak yang mulia, jadi apa orang kamu? Jadi apa ya? Jadi apa? Wallahu a'lam bishawab illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah dapat hidayah langsung dari Allah. Teorinya antum radikan ya kan, kerusakan-kerusakan pada anak sangat dahsyat di zaman sekarang ini. Gak usah bicara anak yang sudah kecil, yang masih kecil-kecil, yang kelasnya masih TK, yang kelasnya masih tingkat SD, sudah luar biasa kerusakan-kerusakannya itu. Luar biasa penyimpangan-penyimpangan. Sangat jauh dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu. Jangan tanya yang tidak SMP. Ya, habis-habis itu. Jangan tanya lagi yang tidak SMA. Allahul Musta'an. Hanya bisa lurus kepala. Hanya bisa menguruskannya. Jangan tanya lagi yang lebih besar daripada itu. Kerusakan di mana-mana. Sebuah kenyataan dan fenomena yang tidak bisa dipungkiri karena di sini azab. Apa sifat diantaranya? Apa sifatnya diantaranya? Dikarenakan tarbiyahnya bukan tarbiyah iman, bukan tarbiyah agama, tapi tarbiyahnya itu dunia, harta, tahta. Ditanamkan pada anak hati itu. Nanti lekan kalau gede, jadi pengusaha gede. Ya. Jadi orang besar, ya deh. Nanti kamu leh, ini leh, leh kamu leh, terus begitu. Tamankan yang namanya dunia kepada anaknya. Dengan tanpa kontrol agama, dengan tanpa kontrol orang tua terkait dengan iman dan takwanya, rusak. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentu tidak menginginkan anak-anak kita hancur agamanya. Itu jelas. Tidak mungkin kita itu membiarkan anak kita hancur akidahnya, hancur ibadahnya, hancur akhlaknya, hancur masa depan akhiratnya. Tidak kepingin kita. Akan merasakan penyesalan kalau terjadi. Itu anak dibiarkan dengan tarbiyah tahta dan harta, kecil jadi anak berandalan, jadi anak preman, pergaulannya luar biasa, nabu dan segala macamnya, baru kamu merasakan. Tidak kepala, tidak bukan gajah, segala macam mengelus-elus begini. Allah, ya anak, jadi Allah. Tentu kita tidak bakal mau menuju ke arah sana. Tidak rela anak kita menjadi yang semacam itu. Tentu yang kita harapkan anak-anak kita, putra-putri kita, betul-betul putra-putri yang soleh dan soleha. Yang bertakti kepada orang tuanya. Yang bermanfaat untuk agamanya, untuk masyarakatnya. Menjadi anak yang barokah dunia dan akhirat, yang ujungnya menjadi anak yang selamat dari apinya. Maka camkan baik. Yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait dengan wali santri. Luruskan niat Anda dalam mentarbiyah anak. Ya, luruskan jalur Anda dalam mentarbiyah anak. Kepada orang tua, kepada orang tua didik juga demikian. Luruskan niat Anda, luruskan jalur Anda dalam mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Semuanya harus dibangun dengan dua pondasi yang mulia tadi. Pondasi yang pertama, semuanya harus sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Dan yang kedua, harus dibangun di atas tarbiyah pendidikan iman, pendidikan takwa agama. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Semua dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita pribadi dan anak istri kita dari yang namanya api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya bacakan beberapa keterangan para ulama kita tentang ayat di atas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Supaya semakin memantapkan hati kita, memantapkan prinsip kita, memantapkan niatan kita untuk menghantarkan anak-anak kita pada tarbiyah iman dan agama yang kuat. Diriwayatkan dari Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab, salah seorang ulama tabi'in, ketika menafsirkan ayat di atas qu anfusakum wa ahlikum nara, dia mengatakan ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatih. Dengan cara kita memerintahkan anak kita, keluarga kita supaya mentaati Allah dan melarang mereka semua dari maksiat kepada Allah. Singkat, supaya taat kepada Allah, jangan maksiat. Tarbiyah apa namanya? Tarbiyah apa? Mentarbiyah supaya istri kita, supaya anak kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman dan takwa. Jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang. Juga disebutkan oleh Abbahad Ibnu Mujahid dan Muqatil Ibnu Sulaiman, tatkala menafsirkan ayat di atas, dia menyatakan haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahum 'an. Kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang muslim mengajari keluarganya, meliputi kerabat-kerabatnya, bahkan juga budak-budak wanitanya, mengajari mereka apa yang Allah fardhukan kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka apa yang Allah fardhukan kepada mereka. Dan melarang mereka dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajari mereka apa yang Allah fardhukan kepada mereka. Allah menfardhukan kepada semua hamba-hambanya yang namanya ibadah. Allah wajibkan hamba-hambanya untuk ibadah dengan benar. Difardhukan untuk memiliki akidah yang benar. Difardhukan untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, amal yang bagus. Ini semua terkait dengan tarbiyah imaniyah diniyah. Tidak ada lagi yang lain. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Juga ketika menafsirkan ayat di atas, "Wa anfusakum wa ahlikum nar." Ialah kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa asifuhum." Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab-adab, akhlak-akhlak agama. Semua tafsirnya para ulama, dari mulai ulama zaman dahulu kala sampai ulama zaman sekarang ini, semuanya menafsirkan ayat ini dengan tarbiyah imaniyah diniyah. Tidak ada yang menafsirkannya dengan tarbiyah duniawiyah. Barakallahu. Maka bagaimana yang saya terangkan di atas, tarbiyah imaniyah itu dibangun di atas dua prinsip tadi. Barakallahu. Ini merupakan kunci suksesnya kita selaku penanggung jawab untuk mengentaskan keluarga kita dan anak-anak kita dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu. Ini portal utama, target utama. Barakallahu. Adapun terkait dengan urusan duniawiyah, bisa kita tambahkan di situ. Hal-hal yang sifatnya mubah, yang halal, tidak dari keterampilan, kreativitas, dan segala macamnya, yang insya Allah bermanfaat untuk anak tadi, untuk urusan dunia, tapi bukan sebagai target utama. Insya Allah, kalau anak kita soleh, solehah, kalau anak-anak kita mengerti agama, mengerti hukum-hukum agama, yang namanya dunia akan datang dengan sendirinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sangat baik-baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, menceritakan sejarah beliau mencari ilmu. Sejarah beliau mencari ilmu, beliau dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah belajar ilmu kedokteran, aktif. Pilihan yang kedua ialah belajar ilmu fikih, mempelajari ilmu agama Allah, hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Dua ini. Pikir sama beliau. Beliau mikir kedokteran agama, kedokteran agama. Pikir sama beliau. Ternyata beliau kemudian mengambil kesimpulan, saya lebih memilih mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu agama Allah, hukum-hukum syariat. Kenapa? Karena Syafi'i rahimahullah, kalau saya hanya belajar ilmu kedokteran, saya cuma dapat dunia saja. Tapi kalau saya belajar ilmu fikih, pemahaman agama, mengerti hukum syariat, saya dapat dunia, juga dapat akhirat. Maka saya pun memilih ilmu fikih, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ngerti agama, dunianya ikut. Rezekinya sudah di kepala kita masing-masing. Yang ikut. Barakallah. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, ya jadi dokter saja, pintar cari duit, sekali tel, sekat elu. Kayak gitu ya. Sekali periksa, 100 ribu. Apalagi yang spesialis, sekali periksa, susahan. Tapi ngertinya masalah dunia saja. Akhiratnya, tidak paham. Agamanya, tidak paham. Barakallah. Itu pelajaran dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan berarti kita melarang orang belajar ilmu medis, ilmu kedokteran. Tapi yang ditekankan di sini adalah kita lebih fokus pada tarbiyah imaniyah, tarbiyah diniyah. Terlalu banyak dokter, sedikit yang namanya orang alim. Terlalu banyak profesor, sedikit yang dikatakan sebagai alim besar. Terlalu banyak para tujar, para pengusaha. Tapi jarang yang namanya ulama. Ya, Pak, ya. Coba diimak. Ya, Pak, ya, ini. dokter di mana-mana, pengusaha di mana-mana, apa lagi? Semua ahli di mana-mana, ulama, apa di mana-mana? Ulang bisa dihitung dengan jari. Fulan, oh fulan, oh fulan, oh fulan. Seandungnya heran. Satu dunia. Fulan, fulan, fulan, fulan. Ketahu. Barakulah. Ini sebenarnya orang kina azabung mawal saya lagi. Saya tekankan. Supaya kita lebih fokus terkait dengan tarbiyah imaniyah. Tarbiyah dunia anak-anak kita. Tekankan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Qum antusakum. Wahlikum nara ku anfusakum wahlikum nara tarakallahu kandirai kami telah juga Masya Allah nanti cepat ya nanti saya kira tuh diteruskan para tuhur enggak, jangan. Untuk tema saya kira cukup sekian. Sesungguhnya masih panjang sekali. Terkait dengan masalah bagaimana mudaris yang sukses, bagaimana muatan-muatan tarbiyahnya, bagaimana tarikhah dalam tarbiyah Islamnya, itu sebenarnya ada pembahasan di kalangan para ulama kita. Persyaratan guru yang ideal, kemudian muatan-muatan tarbiyah yang bagus itu apa saja, kemudian korekoknya bagaimana serata ilmunya masing-masing, tapi tidak akan terbatasnya waktu. Ini pertanyaan sekarang ini. Iya, tafadhol. Barakallahu fikum. Ya. Atau belajar pada zuhur. Aduh, awalnya terima kasih nanti. Nah, yang di sekarang ini jam 11 berarti ada waktu sekitar 20 menit. Takobol, bagi yang mau dipertanyakan dan segala macamnya, dipersilahkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sudah terlanjur, anak-anak kita yang pendidikannya adalah pendidikan dari nama dunia supaya mereka juga bisa selamat dari api neraka. Terima kasih. Masya Allah. Baik. Jawabannya kalau pendidikan duniawiyah yang dia jalani itu sifatnya mubah. Sifatnya mubah, tolong ya. Saudara-saudara, kalau pendidikan duniawiyah yang dia hadapi, yang dia alami sekarang ini, perkara yang mubah, tidak ada padanya pelanggaran-pelanggaran tadi, barakallahu fikum, maka tinggal dia diarahkan untuk waktu yang ada digunakan mempelajari ilmu agama. Jangan mikir lunyur, say. Dikirim, diajak untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau yang dia pelajari itu mubah, tidak ada unsur pelanggaran agama itu. Dia sambil belajar lunyur, sambil belajar ilmu agama. Diarahkan. Tetapi kalau pada kenyataannya apa yang dia pelajari atau proses dia mempelajari ilmu dunia itu di dalamnya terdapat sekian banyak penyimpangan-penyimpangan agama, maka dia harus menyelamatkan diri dari itu semuanya. Jangan mengorbankan agama untuk dapat ilmu dunia. Sesuatu yang sangat-sangat dalam akal. Sudah. Bagaimana caranya? Diupayakan selamat dari hal-hal yang melanggar agama tadi, kemudian dia cari pembahasan ilmu dunia yang aman, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, kemudian dia juga mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Akhirnya, contoh, anak kita belajar tata boga. belajar masak, mana ya? Lah ya siapa kok kemudian jauh-jauh belajar masak harus campur aduk lagi perempuan dan segala macamnya. Sudah datang kepada ibunya, latihan masak sama ibunya, usah. Atau dia panggil ahli masak yang terkemuka, chef nasional apa-apa gitu ya, untuk mendidik dia secara langsung. Para kawan itu. Dapat ilmu atau bukan, jangan tamak hanya penyimpangan-penyimpangan yang ada, jika waktunya digunakan untuk belajar ilmu agama. Lalu saya kan hebat, hanya sekedar belajar ilmu membuat kue seperti ini, bikin kue seperti ini, tapi dalam membuat kue semacam ini, mengorbankan agama, mengorbankan prinsipi. Ya, campur laki perempuan, sama kata dan segala macamnya itu kan jelas mengorbankan prinsip agama hanya untuk bikin kue seperti ini yang sesungguhnya mudah bagi kita membuatnya. Datang kepada ibu ajari, mudah saja ibunya tersaksi kue seperti itu. Ibu yang harus bisa panggil apa namanya khusus gitu ya, panggil chef nasional selama sebulan tiga hari selesai. Itu ilmu tata pun. Saya kira yang lain-lain. Tidak usah menghabiskan waktu yang lama, waktu yang panjang, harta yang banyak, melanggar agama, melanggar perintah dan segala macamnya, hanya untuk mendapat kenyamanan urusan dunia. Saya lagi, kalau proses mempelajari ilmu dunia tadi itu aman dari penyimpangan, lanjutkan. Tapi arahkan ke anak supaya belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal agama yang kuat. Tapi kalau ternyata dalam mempelajari ilmu dunia tadi terdapat sedikit banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, segera selamatkan dia dari penyimpangan tadi. Alihkan kepada ilmu dunia yang aman dari penyimpangan yang ada, kemudian ajari dia juga pemahaman ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Sebagian pihak ada yang mengatakan, Ustaz, kalau semuanya taklim, semuanya belajar agama, yang jadi dokter siapa? Nah yang jadi insinyur siapa? Yang jadi profesor siapa? Yang jadi apa lagi? Bidan siapa? Yang jadi apa lagi? Siapa? Maka semua jadi ulama. Masya Allah. Jadi ya. Betul saya jawab, kita bikin kenyataan yang jadi ulama hanya sedikit. Iya, nyata. Siapa bilang orang yang jelas-jelas kemudian semua jadi ulama? Tidak, nah, semua jadi ulama. Artinya susah jadi ulama. Yang pertama, yang kedua, cara kalau itu sudah banyak yang jadi dokter, sudah banyak yang jadi insinyur, sudah banyak yang jadi profesor. Maksud kita bukan itu, Ustaz. Maksudnya itu ada nggak dokter sunni gitu loh, dokter yang salafi, dokter yang ahlu sunnah gitu loh, jangan dokter yang awam. Barakallahu fikum. Baik, itu niatannya sangat bagus. Tapi apakah dalam rangka untuk mencapai dokter salafi harus menerjang banyak keharaman? Harus menerjang banyak keharaman? Jawabannya? Tidak bisa. Bagaimana mungkin cari dokter salafi, dokter sunni, dokter yang baik, kalau ketika belajar ilmu medis sudah terjun dalam dunia yang menyimpang? Banyak pelanggaran padanya, banyak penyimpangan padanya. Ya, Pak, ya? Dapat dimasa. Ya, Pak, ya? Itu menjadi dokter yang menyimpang duluan, gagal tetap salafinya. Caranya bagaimana? Caranya itu gampang. Caranya ialah dokter-dokter yang ada itu didakwahi. Didakwahi. Diajak kepada pemahaman yang benar. Diajak taklim. Diajak mengkaji pimpinan Allah. diajak belajar Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya, tapi gitu ya. Ustaznya datang langsung atau taklim di tempat-tempat mereka, kajian, pasar-pasar dan segala macamnya. Insya Allah dikasih hidayah, 1, 2, 3 orang akan muncul dengan sendirinya. Dokter, dokter Salafi. Apa negara sekarang, dokter Salafi? Banyak. Yang dokter umum juga banyak, yang spesialis juga banyak. Semuanya banyak. Yang punya rumah sakit juga ada. Barakallahu fiik. Hah? Yang punya rumah sakit juga ada. Barakallahu fiik. Jadi gak usah pusing gitu. Barakallahu fiik. Dengar ya. Yang jadi profesor, Ustaz. Jadi gak usah anak kamu. Gak usah anak kamu. Anak kamu tarbiyah baik dengan tarbiyah iman, tarbiyah agama, supaya selamat dari neraka. Yang profesor, yang ada-ada itu, kamu tak wajib. Kamu tak wajib. Sebagai mau kembali pada agama yang benar, menjadi profesor sunni. Masya Allah. Harapun. Nah gitu ya. Tetap. Proses menuju ke sana itu ya, terlalu banyak pelanggaran agamanya. Terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan agamanya. Kalau seandainya menuju ke sana, ubah semuanya, bersih dari pelanggaran, silakan. Tidak akan ada pelarangan barangkali. Tapi dikarenakan secara kenyataan, menuju ke sana itu terlalu banyak pelanggarannya, terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan agamanya. Maka tidak bisa. Ku antusakum wa ahlikum nara. Barakallahu. Jadi paham ya? Artinya, bahasa kasarnya, jangan menjadikan putra-putri kita sebagai kelinci percobaan. Jadi lah, kok nyoba sosok ngerti arah itu dari dokter. Sunni salafi. Coba, kata no, dokter ngawur. Akidahnya rusak, akhlaki pejat, ibadahnya palsu. Allahumma bagaimana caranya menjadi orang tua sekaligus pendidik yang ideal? Masya Allah. Cara yang bukan di atas pondasinya. Ya, ilmu itu kunci utama. Yang kedua, takwanya, amalkan ilmu yang Anda miliki. Kemudian persahabatan Anda dari sahabat karib yang mukmin yang bertakwa kepada Allah yang saya pernah di awal itu kunci. Setelah itu contoh Rasul Allah alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Emang gimana contohnya Rasul? Di antara tarekat tarbiyah, tarekat tarbiyah yang dicanangkan Rasul alaihi wasallam dalam Islam karena sinanjakumullah, tarbiyah itu dibangun di atas dasar rahmah. At-tarbiyah itu mabniyatun ala rahmah. Tarbiyah itu dibangun di atas dasar kasih sayang. Tarbiyah itu dibangun di atas dasar kelembutan, kesantunan. Itu kunci. Allah mengatakan dalam firman terkait dengan Rasulullah SAW, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ خَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dengan rahmat dari Allah engkau wahai Rasul, bersikap lembut kepada mereka. Kalau saja engkau orangnya kaku, kasar hatinya, kasar ucapannya, mereka semua akan lari dari sekitar engkau. Juga Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim, tadi kata Sahih Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasul mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Di mana ada kelembutan, pasti akan ada kebaikan. Di mana ada kasih sayang dan kelembutan, pasti akan ada keindahan. Sebaliknya, di mana hilang kelemahan lembutan, hilang yang namanya kasih sayang, maka yang terjadi adalah kerusakan. dan kekerasan. Maka dalam Islam, tarbiyah itu barakallahu dibangun di atas dasar ar-rahmah, kasih sayang, ar-rizqu, kelemahan hutan, syafaqah, perhatian yang luar biasa. Apalagi yang dididik itu anaknya kita sendiri. Harus dididik dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kelemahan hutan. Darah daging kita sendiri. Gak mungkin disempilihi terus. Gak mungkin kamu kegubi sih. Maka tarbiyah itu harus dengan ketulusan hati. Kasih sayang dari dalam hati. Kelembutan. Para wajib. Rahmat. Ini diantara kuncinya. Diantara kunci yang lain. Yang kedua ialah. Barakallahu'alaikum. Menggunakan berbagai macam uslub dalam tarbiyah. Kelengki mawi. Menggunakan beberapa metode cara dalam tarbiyah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu'alaikum. Di antaranya ialah dengan cara metode taklim, mengajarkan ilmu kepada anak. Juga di antara caranya ialah dengan cara su'alun wa jawab, tanya jawab. Orang tua yang nanya, anak yang jawab. Orang tua menyampaikan suatu pertanyaan, suatu kasus, anak belum jawab. Juga di antara caranya ialah al-kisah. Dengan cara nasi kisah-kisah. Nah, tapi kisah yang baik, kisahnya para rasul, Sirah Nabawiyah, kisahnya para sahabat, para tabi'in, para ulama yang terkemuka. Wah, ini semuanya di antara cara-cara tarbiyah para rasulikum yang fleksibel sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mentarbiyah anak yang di bawah 5 tahun, selain dengan mentarbiyah anak di atas 5 tahun. Ia sebenarnya menggunakan cara yang beragam, cara yang banyak, sesuai dengan kondisi masing-masing dalam tarbiyatul aula. Barakallahu fikum. Ini surah Al-Falaq dan Bina Azabimu. Intinya, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Masya Allah. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendidik putra-putrinya dan cucu-cucunya di setiap tahapan pendidikan mulai dari bayi sampai dewasa. Jadi kita apa kalau kita membaca secara mendetail? Masya Allah. Ini panjang banget jawabannya. Ini panjang banget jawabannya. Karena terkait dengan kitab khusus di telefonnya. Jadi mulai awal sampai terakhir tidak ada. Tapi ya dikumpul-kumpulkan dulu. Kitab ini dengan satu. Yang jelas. Tarbiyatul aulad itu dimulai semenjak kita masih bujang. Bilang lagi. Tarbiyatul aulad itu dimulai semenjak kita masih bujang. Kitanya ini harus berupaya semaksimal mungkin jadi laki-laki yang soleh. Yang perempuan, jadi perempuan yang solehah. Yang kedua, begitu kita mulai proses masuk ke dalam rumah tangga, kita harus mencari istri yang solehah. Yang perempuan, cari laki-laki yang soleh. Ikhtiaru zaujah wa zauj. Emang kenapa? Ada hubungan apa dengan yang satu ini ya? Yang dikarenakan ini asal muasalnya anak. Lanjutin. Kalau kita aja orang beli, bujurnya beli, ya jangan harap-harap pertama yang soleh dan soleh. Dari yang beli. Illa mempertimbang Allah. Kitanya disolehkan dulu. Yang wanita disolehkan dulu. Kemudian ketika mencari pasangan, cari yang solehah, istri yang solehah, dan suami yang soleh. Kalau sudah ketemu laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solehah, itu insya Allah akan melahirkan anak yang soleh dan soleh. Itu cara dasarnya. Barakallahu fikum. Itu kenapa Rasul mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena empat perkara. Dia mengatakan khulfar bizati din dari bagiannya. Cari perempuan yang taat beragama, kalau enggak akan binasa kamu. Itu kerja yang Allah bayi dia akan lahir dari pasangan Pak Supri tadi itu. Terus dilanjutkan dengan tarbiyah-tarbiyah yang disesan dalam nafsu kita dua sunnah dan dipanjang yang kamu bahasanya. Barakallahu fikum. Kitab yang paling bagus ialah Sirah Nabawiyah. Sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu yang paling bagus. Kitab khusus yang membahas detail itu banyak ya Pak. Kata subhanallah wa'alam. Saya tidak tahu. Cukup banyak ya Pak. Barakallah. Dikumpulkan ada dua ciri tebal. Ciri tebal. Semua riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang masalah anak kecil. Terkait dengan ahkam usia. Hukum-hukum dan tarbiyah aulad. Dua ciri tebal. Itu baru riwayatnya Pak. Baru riwayatnya saja. Artinya belum ada penjabarannya. Dua ciri tebal. Namanya al-marwiyat al-waridah fi ahkam usidiyah. Dua ciri tebal. Sebenarnya Allah Allah. Saya tidak tahu yang terkait semangatnya. Jadi ya Allah menentang, Allah panjang pertanyaannya. Tapi insya Allah belum saya demikian. Barakallahu. Bagaimana cara mendidik anak usia 2-3 tahun? Apakah harus bersikap keras bila tidak menurut? Tapi yang saya katakan, tarbiyat al-Islamiyah itu dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang, lemah lembut, perhatian yang sangat untuk anak. Tarbiyah itu menyesuaikan kondisi anak masing-masing. Lain mentarbiyah balita, lain pula mentarbiyah anak yang di atas 5 tahun. 2-3 tahun itu masa-masa kekanak-kanakan yang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa pada orang tua. Itu masa-masa anak membutuhkan curahan kasih sayang, curahan kelembutan dan perhatian orang tua mereka. Ketika itu. Sehingga enggak mungkin kita mentarbiyah anak usia segini, ini berapa tahun namanya? Oh, 9 tahun sih ya. Oke, tahun, Pak. Pulang tahun, langsung kamu dekte dia kayak dia anak SMA. Ayo, kamu harus begini. Nggak mau dia, namanya anak kecil mainan terus aja langsung kamu kerasi dia, panggil, dihukum, umur, leher si, namanya kupingnya si, siapa namanya? Dijeler, segala macamnya. Ya rusak ya si pemahaman semacam itu. Itu anak akan trauma dengan orang tuanya. Sehingga harus dibangun di atas rahmat dan syafaat. Ada yang ambil harus diarahkan dengan cara yang sebaik, dengan cara yang lembut. Itu supaya anak mengerti bagaimana kesalahan dia, mengerti bagaimana perbuatan dia, dengan cara yang halus. Barakallah. Itu secara global. Secara global. Penjiwaannya akan semakin terasa. Masyarakat semakin memahami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, pas jam 11:20. Saya kira cukup sekian insyaallah ta'ala. Selebihnya kita persiapan untuk salat zuhur. Barakallahu fikum. Sebelum sama ya. Nah, nasta'ala subhanahu wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.